Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa rabbi alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sampai pada faslun as-siwaku mustahab. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca fasal tentang siwak. Mudah-mudahan segala upaya yang kita keluarkan, kuota yang kita bayarkan, waktu yang kita luangkan, dan juga tenaga yang kita usahakan untuk hadir di majelis virtual ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang sudah punya kitabnya, kitab Kifayatul Akhyar, untuk segera dibuka bab Taharah fasal siwak. Bagi yang punya terjemah juga enggak ada masalah, silahkan ikuti. Dan kalau nanti menemukan ada kesalahan terjemahan, mohon diinformasikan. Dan untuk menginformasikan acara kajian kita, program kita kepada teman-teman yang lain agar bertambah manfaat dan juga bisa berjalan diskusinya dengan baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Faslun fasal. Jadi kemarin disebut di urutannya itu kitab, kemudian di dalam kitab ada bab, di dalam bab ada fasal. Setelah fasal itu ardul masalah, penyampaian masalah. Nah, setelah ardul masalah biasanya ada far'un, cabang masalahnya gitu. Faslun fasal ini menjelaskan tentang as-siwaku mustahabun, siwak itu dianjurkan. Jadi mustahab itu mustalah yang sebahagian ulama melihat ini salah satu nau min anwa'i as-sunan. Jadi mustahab itu salah satu kalimat untuk menunjukkan kesunahan, sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Walaupun beberapa ulama usul fikih melihat kalimat mustahab sunnah itu punya maksud yang berbeda-beda. Jadi semuanya sama. Jadi sesuatu yang dianjurkan itu istilahnya banyak. Ada sunnah, ada mustahab, ada mad'u ilaihi, ada muraghab fi, ada mandub. Nah, gitu. Kalau Imam Al-Bahrul Muhit, kalau usul fikihnya Syafi'i, Al-Bahrul Muhit mengatakan istilah tersebut tanawu al-alfaz aja. Tanawu aja, semuanya sama. Intinya sesuatu itu dianjurkan. Kila mustahab tu, sebahagian lain mengatakan mustahab tu levelnya di bawah level kesunnahan. Jadi yang paling tinggi itu sunnah, kemudian tatawu, an-nafilah, tatawu, mustahab gitu. Tapi intinya kesemuanya itu adalah sesuatu yang dianjurkan. As-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisa'imi. Siwak itu dianjurkan fi kulli halin, di setiap keadaan. Illa, jadi siwak itu membersihkan gigi adalah kesunahan yang dianjurkan oleh syariat untuk semua keadaan. Ada pengecualian, keadaan yang dikecualikan yaitu ba'da zawali lisa'imi, setelah zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari. Jadi matahari terbit di timur, naik dia kemudian berada pas di atas kepala kita. Itu namanya waktu zahir, qaimul zahirah. Atau yang lain menyebut waktu istiwa. Nah, ketika pas berada di atas kepala manusia, kemudian turun ke arah barat, harakah awaliyah, atau turun pertama kali, geser pertama kali ke arah barat, itu namanya zawal. Dan itu waktu zuhur. Jadi bahasa sederhananya itu, siwak itu dianjurkan dalam setiap keadaan, kecuali keadaan ba'da zuhur bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan siwak fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, dalam tiga kondisi menjadi sangat-sangat dianjurkan. Dalam tiga kondisi sangat dianjurkan. Gitu. Jadi nyebutnya tetap istihab tuh, bukan sunnah gitu. Karena kalau kita lihat perbedaan redaksi itu, salah satu yang disebutkan oleh Al-Bahrul Muhid bahwa sunnah itu ma nudiba ila fi'lihi bi nassin syar'i. Yang disebut sunnah itu sesuatu yang dianjurkan dan anjurannya itu ada teks syariatnya gitu. Sedangkan mustahab itu anjurannya tidak didasarkan dengan teks, tapi dengan ijtihad, ijtihad yang diambil atau diambil dari mafhumnya teks itu sendiri gitu. Dalam tiga kondisi menjadi sangat lebih dianjurkan. Inda taghayyuril fami, pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika adanya perubahan bau dari mulut, min azmin wa ghairihi, karena sebab tulus sukut. Azm itu artinya tulus sukut, diam yang lama. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika ingin melaksanakan sholat. Bentar. Imam Al-Hisni kemudian menjelaskan as-siwaku sunnatun mutlaqan. Nah, jadi kalau Imam Abi Syuja nyebutnya mustahab, tapi kalau Imam Al-Hisni nyebutnya sunnah. Berarti Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni kitab Kifayatul Akhir ini, tidak membedakan perbedaan istilah sunnah, murogob, nafilah, mandubah dan seterusnya, karena kesemuanya adalah kesunahan mutlak. Mungkin Imam Abi Syuja termasuk ulama yang membedakan istilah tersebut. Gitu. As-siwaku sunnatun mutlaqan, siwak itu sunnah mutlaqan, kesunahan siwak itu mutlak. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya as-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu matharatun lil fami. Salah satu hal, matharah itu artinya isim alat. Jadi dia nama alat, nama benda gitu. Maksudnya nama alat yang digunakan, yang dimanfaatkan, matharah sebagai cara bersuci. Siwaku adalah alat mensucikan mulut. Mardhatun lirabbi, dan dia juga termasuk alat, media yang bisa meraih dengan alat tersebut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi matharah dengan mardhah itu ismun ismul alah, kata alat. Jadi siwak adalah alat untuk membersihkan mulut, sekaligus dia alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-siwaku madharatun lil fami mardhatun li rabbi wa huwa haditsun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibbanin dan juga Ibnu Hibban. Imam Ibn Huzaimah termasuk ulama yang punya kitab sahih dalam hadis. Jadi orang banyakkan kenal sahih Bukhari, sahih Muslim, ternyata ada lagi tuh sahih Imam Ibn Huzaimah, sahih Ibn Hibban gitu. Wal Baihaqi diriwayatkan juga oleh Imam Al Baihaqi, wan Nasa'i Imam Al Nasa'i bi isnadin sahih. Ini khas ya, khasnya Imam Al Hasni Kifayatul Akhyar, kalau beliau meriwayatkan sebuah hadis, beliau juga mentakhrij hadisnya tersebut. Dalam setiap penjelasan selalu begitu. Ini ciri khas yang dimiliki oleh Imam Al-Hasni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ketika menuliskan sebuah hadis, beliau juga mentakhrij. Nah, hadza hadisun sahihun rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Isnan bin Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa dzakarahu Al-Bukhari. Hadis yang tadi, as-siwaku madharatun lil fami marwatun lil rabbi, itu juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan gitu. Apa ta'liqan? Ta'liqan itu salah satu status, jadi status hadisnya mu'alaq. Jadi kalau dalam kitab Imam Al-Bukhari, hadis ini itu ta'liq. Ta'liq itu huzifa jami'ur rawati illa sahabah. Jadi sanad hadisnya semua dihapuskan kecuali sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya itu an fulan an fulannya enggak ada. Langsung qala Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya itu enggak ada. Mestinya kan imam biasanya ya, dan itu selalu dalam kitab Imam Al-Bukhari an tahaddatsana hadatsana hadatsana sampai baru sahabat Nabi. Nah, hadis ini nih, mathar siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi, dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari yurwa ta'liqan, ta'liq. Jadi langsung digantung, gantung ke sahabat Nabi. Qala Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaku matharatun. Jadi sanad sebelum sahabatnya enggak ditulis oleh Imam Al-Bukhari, maka itu disebut dengan istilah mu'allaq, ta'liqan. Hadis yang seluruh perawinya dihapus kecuali sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadisnya gantung. Lewat tangga ini enggak ada, tangga tabi'in enggak ada, atau langsung ke sahabat. Jadi digantungin kepada sahabat Nabi, ta'liq bi sighatil jazm. Dita'liq tapi dengan sighat al-jazm, dengan redaksi yang kuat. Redaksi yang kuat tuh qala gitu. Qala fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu redaksi yang kuat. Dzakara Al-Bukhari ta'liqan bi sighatil jazmi, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liq secara mu'allaq dengan redaksi yang kuat. Wa ta'liqatuhu, dan ta'liqnya Imam Al-Bukhari, ta'liqnya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari punya kitab hadis, sering bikin ta'liq, bukan sering. Tapi dalam beberapa hadis yang beliau tulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beberapanya banyak yang memakai ta'liq langsung, mu'allaq ke sahabat Nabi Muhammad, tidak ada perawi sebelumnya. Dan ta'liqatnya Imam Al-Bukhari bisighatil jazmi, dengan redaksi yang kuat, qala, dengan redaksi yang kuat yaitu qala sahihatun, itu redaksi jadi. Jadi ulama sudah bilang tuh. Jadi Imam Al-Bukhari kalau meriwayatkan dalam kitab hadisnya dengan mu'allaq tanpa ada perawi sebelum sahabat, langsung ke sahabat Nabi, dan ta'liqnya itu dengan sighatul jazmi, itu adalah hadis yang sahih gitu. Ini jarang-jarang nih, maksudnya jarang-jarang Imam Al-Hasni Taqiyuddin Al-Hasni kalau mentakhrij hadis sampai segininya gitu. Beliau sampai menjelaskan dzakarahul Bukhari, tapi memang khasnya ya. Khasnya Imam Al-Hasni itu tidak meninggalkan penjelasan yang memang perlu dijelaskan gitu. Khasnya Imam Al-Hasni. Makanya kitab Kifayatul Akhir itu walaupun kecil dipakai banyak orang karena penjelasannya Imam Al-Hasni ringkas, tapi juga padat begitu. Dia tidak meninggalkan apa yang tidak boleh ditinggalkan. Wa madharatun bi fathil mimi wa kasriha. Madharah bi fathil mimi wa kasriha, kadang dengan fathah, madharatun wa kasriha, dan juga bisa dengan kasrah mitharah. Jadi kalau madharah ism alat, mitharah jadi ism ismul makan. Jadi dua-duanya sama. Matharatun wa mitharatun hiya kullu ina'in. Matharah itu adalah kullu ina'in yatatoharu bihi, yaitu setiap bejana, seluruh bejana yang dipakai untuk bersuci. Jadi matharah itu artinya sebenarnya ember. Ember buat dipakai bersuci itu namanya matharah, karena dia di media jadi alat untuk berbersih, untuk bertaharah. Fasyabbaha siwaka bidzalika. Fasyabbaha siwak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyamakan siwak dengan matharah, li'annahu, ini jami'nya nih, tashbuju, jadi ada tashbih, ada wujuhu tashbih, al-musyabbah, musyabbabihi, al-musyabbahnya siwak, musyabbabihi matharah, gitu. Ina'un, bejana untuk bersuci, al-jami' bainahuma li'annahu yutahhirul fam, karena kedua-duanya, siwak itu juga membersihkan mulut, sebagaimana matharah sebagai alat untuk membersihkan badan dalam bersuci, dalam bertaharah. Jadi sama-sama alat atau media untuk bersuci, makanya disebut as-siwaku matharatun. Wa hal yukrahu lis-sha'imi ba'da zawal? Apakah dimakruhkan bersiwak lis-sha'imi bagi orang yang berpuasa, ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, setelah waktu zuhur? Fihi khilaf, di dalam masalah ini ada perdebatan. Ini kan kita lagi puasa sunnah nih. Sebahagian kita, teman-teman kita lagi puasa sunnah Arafah. Kemarin sebelumnya kita puasa Tarwiyah gitu ya. Ini penjelasannya masuk nih. Hal yukroh, apakah benar dimakruhkan? Iya, si waktu sunnah di setiap keadaan. Apalagi tiga keadaan tadi. Habis bangun tidur, habis diem lama, atau mau sholat. Itu semuanya sunnah tuh. Jadi semua keadaan siwak sunnah, tapi dalam tiga keadaan itu menjadi sangat lebih dianjurkan lagi. Nah, kalau puasa, habis zuhur siwak masih sunnah apa enggak? Masih dianjurin apa enggak? Apa malah kemakruhan? Gitu. Fihi khilaf, di dalam masalah ini ada khilaf. Ar-rajihu fir-rafi'i, yang rajih, pendapat yang rajih fir-rafi'i dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i, Asyarhul Kabir. Ini maksudnya Asyarhul Kabir. Jadi kalau disebutin Rafi'i doang, Imam Ar-Rafi'i, biasanya itu di kitabnya Asyarhu Al-Kabir. Kalau disebutin Rafi'i fil Aziz, Fathul Aziz. Jadi kalau disebutin Rafi'i doang, biasanya itu Asyarhu Al-Kabir. Tapi kalau ada tambahan Al-Aziznya, karena kita satu kitab Imam Ar-Rafi'i namanya Al-Aziz, Fathul Aziz, ala syarhil wajiz, nah biasanya disebutin nama kitabnya. Tapi kalau disebutin Imam Ar-Rafi'i doang, biasanya. Biasanya itu Asyarhul Kabir. Khilafur rajih. Khilafihi khilaf ar-rajihu, di dalamnya perdebatan. Artinya ada perbedaan ulama apakah makruh atau tidak makruh. Tapi yang rajih, yang unggul, yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asyarhul Kabir. War-Rawdhati, dan juga kitab Rawdhah, maksudnya Imam Nawawi. Ya Syarhul Kabir, dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdatul Talibin, adnahu yukroh, bahwasanya siwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur hukumnya yukroh, dimakruhkan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sebab ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famir sha'imi athyabu indallahi min rihil misk. Min rihil misk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulufu fami sha'im, baunya mulut orang berpuasa, athyabu indallahi, itu lebih wangi, lebih harum, lebih terhormat, min rihil misk, daripada baunya misik. Gitu. Bagaimana ini standar ya, maksud bukan standar. bagaimana memahami sabda Nabi Muhammad tentang bau mulut. Kok bisa bau itu jauh lebih mulia? Bau itu bisa lebih mulia. Sebabnya dua. Bau keluar dari siapa, yang nyium siapa. Kadang kalau orang kentut, itu bukan kadang, orang kentut itu pasti bau. Tapi bagi sebahagian orang dalam kondisi tertentu, kentutnya orang itu menjadi rahmat. Ya, orang tua yang nungguin anaknya kentut karena dia lagi sakit, nungguin kan gitu. Itu kentutnya tuh walaupun bau tuh jadi menenangkan hati. Karena dianggap, oh berarti anaknya sehat, kan begitu. Jadi baunya mulut orang berpuasa, kalau hitung-hitungan akal kebiasaan, dia emang bau gitu. Tapi di sisi Allah tuh baunya itu terhormat. Sebagaimana kita nyium bau pupnya anak kita, jadi berhari-hari dia nggak pup karena kesusahan, ketika dia pup banyak itu bau, tapi bagi kita orang tuanya tuh mulia banget itu. Senang kita, hati kita tenang, jiwa kita senang, mata juga enak ngelihatnya kan gitu. Kenapa? Anak kita sehat. Nih baunya lebih mending daripada dia nggak bau. Kenapa? Kalau nggak bau berarti dia sakit kan gitu. Itu sederhananya gitu. Sederhananya begitu. Jadi kadang bau itu bisa menenangkan hati dan menyenangkan. Kan iya. Orang yang mau operasi kan gitu. Ditungguin dulu kentut apa nggak kentut. Gitu. Kalau kentut baru jalan operasi. Jadi itu maksudnya la khulufu. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baunya mulut orang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum, lebih mulia di sisi Allah min rihil misk, daripada baunya misik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, wa fi riwayati Muslimin yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Wal khuluf bi dhammil kha'i, dengan dhamma kha khuluf. Walami, dan juga lamnya didomahkan. Khulufun huwa taghayyur huwa taghyirun, yaitu perubahan mulut, maksudnya perubahan bau mulut. Wa khusso bima ba'da zawal li'anna taghayyur al-fami bisababi sawmi hina idhin yaghar, karena perubahan mulut setelah zuhur, setelah zawal, karena sebab berpuasa itu menjadi sangat nyata setelah zuhur. Jadi maksud gini, kenapa kemudian siwak dimakruhkan? Karena dia menghilangkan bau mulut. Siwak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah zuhur karena dia menghilangkan bau mulut. Padahal bau mulut itulah yang mendatangkan ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan hal yang bisa mendatangkan ridho, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan itu, akhirnya kita tinggalin. Kita bisa dapat kemuliaan dari Allah dengan membiarkan mulut ini bau karena emang sebab berpuasa. Yaudah biarin aja biar dapat ridhonya Allah. Tapi ketika itu malah kita hindari, malah kita siwakan, malah kita sikat gigi, tujuannya apa? Menghilangkan bau. Wah, gitu. Ya kan? Padahal baunya itulah di situ kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimakruhkan. Jadi kemakruhannya karena dia menghilangkan cara atau melakukan hal yang justru menghilangkan keridhaan atau menghilangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan ba'da zawal? Kenapa kalau emang puasa dari subuh aja makruhnya? Kenapa enggak dari subuh aja? Kenapa harus nunggu zuhur dulu baru dimakruhkan? Li'anna taghayyural fami bisababi saumi, karena perubahan mulut, bisababi saumi, dengan berpuasa, hina idzin, ketika itu yadhar. Jadi nyanter-nyanter baunya itu. Nyanternya bau mulut orang yang berpuasa itu nyanternya abis zuhur gitu. Kenapa abis zuhur? Ya diamnya dulu main lama tuh. Dari mulai ba'da subuh sampai zuhur tuh sekitar 6-7-8 jam. Baunya mulai muncul. Gitu. Artinya karena baunya mulai muncul, dia biarin. Disitulah kemuliaan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum itu kan belum muncul. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababin akhar. Jadi kalau seandainya mulutnya berubah baunya ba'da zawali, setelah zuhur, setelah zawal, bisababin akhar, karena sebab lain, bukan karena sebab berpuasa, kanaumin, karena sebab tidur au ghairihi atau selainnya, fasta kali ajli dzalika la yukrah, kemudian dia bersiwak li ajli dzalik, karena sebab bangun tidur, karena sebab apa namanya, yang penting bukan sebab puasa, itu tidak dimakruhkan. Jadi yang dimakruhkan tuh karena sebab berpuasanya. Kenapa? Yaitu tadi, la khulufu fami shaimi, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih indah, lebih wangi di sisi Allah dibanding rihal misk, dibanding baunya misik. Gitu. Tapi kalau baunya mulut karena sebab bangun tidur, kan banyak tuh ya kebiasaan orang kita tuh ya. Habis sahur nih, ini waya gini pada tidur nih. Ya. Terbangun jam berapa? Ada yang bangun jam 9, ada yang bangun jam 10. Mending bangun jam 10 ya, bangun jam 1. Habis zuhur dia baru bangun. Jadi puasanya itu sebenarnya cuma 3, cuma 5 jam doang. Dari jam 1 sampai jam 6. Itu dari subuh sampai jam 1 tidur, enak banget tuh. Kerja kagak, ngapa-ngapain kagak, ngurusin anak kagak. Jadi itu apa namanya? Dia baunya gara-gara tidurnya, maka siwak bagi dia tetap disunnahkan gitu. Wakila. Wakila dan dikata kila ini berarti sigat al-tad'if ya. Untuk kita singgung berulang-ulang tuh kalau ada kila dikata, kalau di bahasa Indonesia dikatakan, maksudnya itu adalah pendapat ini ada, tapi pendapatnya pendapat yang lemah, yang tidak diaminkan oleh ulama-ulama Syafi'i. La yukrohul istiyaku mutlaqan, tidak ada kemakruhan siwak mutlak secara mutlak, artinya walaupun dia puasa tetap sunnah mutlak, bada zuhur tetap sunnah siwak itu mutlakan. Wabihi qalal a'immati salasah, dan inilah yang disebutkan oleh a'immah as-salasa, tiga imam yang lain, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Warajjahahu an-Nawawiyyu fi syarhi al-Muhadzabi, dan inilah yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya apa namanya Syarah al-Muhadzab. Jadi gimana dong, katanya dimakruhkan, tapi sekarang Imam Nawawi itu justru mengatakan apa namanya tidak dimakruhkan secara mutlak. Tadi kan dikatakan bahwa yang namanya puasa itu sebab di mana kemakruhan itu ada. Kalau dia ba'da siwaknya ba'da zawal. Tapi kalau dia siwak ba'da zawal bukan karena apa namanya puasa, tapi karena naum, karena tidur, atau karena yang lain, bukan karena sebab berpuasa, maka itu tidak dimakruhkan gitu. Dimakruhkannya apa namanya dimakruhkannya karena sebab berpuasa. Kalau tidak berpuasa ya enggak makruh, apa gimana sih? Kalau sebab berpuasa itu dimakruhkan kata Asy-Syafi'iyah, tapi kalau sebab yang lain tidak dimakruhkan. Nah, ulama selain Asy-Syafi'iyah mengatakan siwak itu tidak dimakruhkan dalam setiap keadaan walaupun karena sebab dia berpuasa. Nah, Imam Nawawi ternyata punya dua pendapat, satu fi raudhatut thalibin yang dikatakan makruh ba'da zawal, tapi di Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi mengatakan tidak dimakruhkan ba'da zawal. Nah, ini kan warajjahun Nawawiyyu, dirajihkan oleh Imam Nawawi fi syarhi al-Muhadzabi dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Jadi redaksinya gini kaidahnya. Idza tafaqa an-Nawawiyyu war-Rafi'i fahuwal madhhab. Kalau Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i sudah bersepakat, maka itulah madhab. Karena Imam Ar-Rafi'i ini dikatakan ujung tombaknya Khurasiniyun. Ujung tombaknya Toriko Khurasan. Toriko Khurasan, ujung tombaknya Ar-Rafi'i. Toriqat Iraqiyun, ujung tombaknya Nawawi. Jadi kalau Nawawi dengan Ar-Rafi'i sudah sepakat, itu adalah madhab. Gitu. Tapi kalau Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i itu berselisih, maka yang dimenangkan Ar-Rafi'i, An-Nawawi. Karena Nawawi itu dari Toriqat Al-Iraqi, kata sebahagian ulama, Iraqiyun itu lebih kuat, lebih asbat dalilnya dibanding Khurasiyun, Khurasaniyun. Nah, kalau Imam Nawawi sendiri berselisih, satu kitab dia beda, satu kitab bilang beda lagi, maka yang diunggulkan adalah yang ada dalam kitabnya tahqiq, tashihu tahqiq itu syarah Imam Nawawi dari kitab Imam Asy-Syarazi namanya at-tahqiq gitu. Tapi kalau perbedaan antara raudhah dengan al-majmu', wah ini saya belum dapat nih, mana yang dimenangkan. Artinya Imam Nawawi punya dua pendapat. Dalam kitab Raudhatu Thalibin makruh ba'da zawal, makruh orang yang siwak bagi orang berpuasa setelah zawal. Tapi di kitab Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan tidak ada kemakruhan. Orang yang puasa tetap siwak itu dianjurkan. Artinya, kalaupun dia tidak bersiwak itu sangat sangat baik. Tapi kalaupun dia tidak dia bersiwak, ya nggak ada masalah juga. Cuman bagusnya, gitu. Bagusnya dia nggak usah siwakan. Rajahun Nawawi fi syarhi al-Muhadzabi, Imam Nawawi merajihkan pendapat ini, tidak ada kemakruhan bagi orang berpuasa ba'da zawal untuk bersiwak. Dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Wa qala al-Qadi al-Husain. Qadi Husain salah satu ulama dari tarikat al-Iraqiyun. Ini pentolanya nih setelah Imam Abu Ishaq al-Isfurayini, kemudian Al-Qadi Husain. Qala Al-Qadi Husain yukrahu fil fardi. Yukrahu dimakruhkan kalau puasanya puasa sunnah, puasa wajib duna an-nafl. Jadi kemakruhan siwak habis puasa, kemakruhan siwak habis zuhur bagi orang yang berpuasa itu dimakruhkan kalau puasanya puasa wajib, puasa Ramadan. Dunan nafl, tapi tidak dimakruhkan kalau puasanya sunnah. Kenapa tidak dimakruhkan kalau puasa sunnah? Kayak Arafah nih, khaufan minar riya, karena dikhawatirkan ada riya gitu. Jadi kan gini ya, kalau mulut kita bau di Ramadan, habis johor mulut kita bau waktu Ramadan, kita kan gak bisa nyombong. Kenapa gak bisa nyombong? Karena semua orang ketika itu emang bau semua yang lagi pada puasa kan gitu. Untuk menyombongkan bahwa dia puasa gak mungkin. Karena setiap orang itu puasa sama kayak dia gitu. Tapi kalau puasa sunnah, habis zuhur, mulutnya bau begitu ya. Kemudian dia bisa sombong dengan baunya gitu. Dia lagi ngobrol sama temennya. Temennya agak begini. Sorry mulut gue bau ya gitu. Sorry mulut gue bau ya, gue kan lagi puasa gitu. Akhirnya dia nyombong lo puasa, gue lagi puasa. Ya gue kan emang biasa puasa Senin Kemis gitu. Senin Kemis gue puasa, Ayyamul Bid juga memang gue mau puasa kan gitu. Ini besok Arafah juga gue puasa nih. Ini abis Idul Adha nih, gue ntar mau puasa lagi nih. Puasa Ayyamul Bid, padahal Ayyamul Bid lagi Idul Adha kan gak boleh tuh hari Tasyrik gitu. Jadi takut nyombong begitu. Takut nyombong, maka tetap aja biarin siwak. Kenapa? Biar mulutnya enggak bau. Kalau mulutnya enggak bau, maka orang tidak menyangka dia sedang berpuasa. Kalau nanti orang nyangka dia tidak dia berpuasa, nanti muncul setan di otak. Wah, gitu kan. Maka itu untuk puasa-puasa sunnah enggak usah lebay gitu. Enggak usah pamer-pamer gitu. Ludah dipotong kemudian dipasang Instagram. Wah. Ludah ini biarpun bau bentuk, tapi di sisi Allah ludah ini sangat mulia. Gak usah begitu, lebay amat. Puasa sunnah justru tidak ada kemaat. Ini puasa sunnah yang namanya siwak. Kalau puasa sunnah tetap siwak. Supaya apa? Supaya mulutnya mulutnya tetap wangi. Mulutnya tetap harum. Biar orang gak nyangka kalau dia sedang puasa. Takutnya kalau nanti orang nyangka dia sedang berpuasa, dia bisa sombong. Namanya juga setan. Setan itu kan masuk dalam celah-celah yang kita nggak tahu. Jadi banyak celah yang dimasuki oleh setan yang kemudian itu yang kita nggak sadar, ya kan? Atau sebaliknya, dia siwakan sih bisjohor, dia siwak. Gitu. Ditanya sama temennya, lu bisjohor? Wah, apa bisjohor? Sikat gigi. Iya, gue kan lagi puasa sunnah, gitu. Gue sikat gigi biar bau mulutnya nggak ada. Takutnya orang nyangka gue lagi puasa sunnah kan nggak boleh. Takutnya gue sombong. Itu juga sombong, itu udah riya. Sama Jadi siwak apa enggak siwak, setan mah tetap ikut masuk gitu. Jadi maksudnya kata ulama Syafi'i ini kenapa dibedakan antara puasa fardu dan sunnah, agar tidak ada kesombongan dalam diri kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Nah biasanya gitu ya, mulut yang bau itu bisa menyebabkan orang riya dengan ibadahnya. Maka sebisa mungkin untuk mulut bau itu diminimalisir. Dalam arti di apa namanya, dihilangkan agar tidak ada sangkaan dari orang bahwa kita sedang berpuasa. Ini ya salah satu sebab apa ya, salah satu kezuhudan ulama dalam beribadah, sampai-sampai beliau tidak mensunahkan siwak karena sebab khaufan minar riya, takut daripada riya. Wa qaulul musannifi, dan perkataan Imam Abi Syuja musannif lisaimi, untuk orang yang berpuasa gitu ya. Kan tadi wa yukrahu illa ba'da zawalil lisaim. Sunnah siwak hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali ba'da zuhur bagi orang yang berpuasa. Nah, perkataan ba'da zuhur bagi orang yang berpuasa yukhadhu minhu annal karoha. Maka dari perkataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa al karoha, kemakruhan, tazulu, itu bisa hilang biguru bisyams. Kemakruhan siwak bagi orang yang berpuasa itu bisa hilang, bisa enggak ada lagi. Tazulu biguru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari. Karena itulah waktu puasa, terbit sampai terbenam. Wahad maksudnya, kalaupun gitu ya, kalaupun ada orang yang berpuasa sampai maghrib dia belum buka, itu dia udah boleh siwakan. Walaupun dia belum buka pun. Jadi waktu kemakruhannya tuh dari mulai zawal sampai maghrib. Setelah maghrib, apa dia udah buka atau belum, gak ada urusan. Yang penting kemakruhannya udah hilang. Jadi kemakruhannya tuh bukan sampai dia berbuka, tapi sampai terbenam matahari. Karena sebahagian kita ada yang nunggu sampai agak gelap banget baru buka puasa gitu. Jadi kemakruhan siwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawal itu hanya sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari dia boleh siwakan walaupun dia berbuka. Wa hadza huwa sahihu, inilah pendapat yang sahih. Fi syarhil muhadzabi, dalam syarah al-muhadzab Imam Nawawi. Wakilan, dan dikatakan yabqa al-qarahatu tabqa al-karahatu, kemakruhannya tetap ada ilal fitri sampai dia benar-benar berbuka. Wallahu a'lam. Thumma siwaku, kemudian siwak yata'akadu istihbabuhu fi mawadhi', menjadi sangat dianjurkan kesunahannya, anjurannya fi mawadhi', dalam beberapa keadaan. Minha wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang karena sudah jam 6, sudah hampir jam 6 sebagaimana biasa gitu ya. Kalau udah jam 6 itu udah karena orang udah pada mau berangkat kerja. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai informasi untuk pertemuan besok hari Jumat itu kita libur karena ada Idul Adha. Jadi kita nanti lanjutnya hari Senin ya insyaallah. Kalau bisa hari Sabtu ya bisa, tapi kayaknya sih nggak bisa, susah tuh. Atau hari Sabtu tuh masih pada tidur, soalnya malamnya nyate kekenyangan, kagak ada yang bangun subuh. Gitu. Kalau Minggu tuh masih libur, insya Allah kita lanjut di hari Senin pembacaan kitab Kifayatul Akhyar pada bab siwak. Saya ulang informasi bahwa teman-teman dan para asatid yang mengikuti kajian virtual ini, kalau ada menemukan bacaan saya yang keliru atau terjemahan saya yang salah, mohon untuk diinformasikan gitu ya. Mohon untuk diinformasikan, dan teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mengikuti kajian virtual ini dengan membuka kitab kalau memang punya. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti di Facebook, mohon maaf tidak bisa, enggak ngerti ngasih judul bagaimana ya. Karena saya memakai live streamingnya, pakai aplikasi di luar Facebook. Ini aplikasi live streaming ini bisa untuk YouTube dan juga Facebook. Karenanya kalau mau live streaming saya enggak buka Facebook, enggak buka YouTube, langsung buka aplikasi ini gitu. Makanya enggak tahu bagaimana caranya ngasih judul gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah ngikutin, insyaallah tahu apa materi yang akan kita baca. Oke.